Baik, saudaraku yang Anda tunggu-tunggu, juga yang Anda nanti-nanti. Artis ciliknya Indonesia, Co! Artis cilik bertalenta, berkarisma, banyak penggemarnya. Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, ada Aura Shooting, juga ada Mitra Manunggal Group. Siapa dia kalau bukan? Tasya Rosmala Ju Palapa. Sejakan ada rasa sayang, sembah dulu. Tepuk tangannya mana dulu dong semuanya.